Dawai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra menggugah jiwa, tak terlukiskan bahagia. Pesona cinta membuat jiwa menjanjikan sejuk.